إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله نبي كتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah memerintahkan umatnya agar mereka menjaga diri dari api neraka walaupun dengan hanya dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Hendaklah kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab Allah, neraka Allah. Jaga diri kalian dari neraka, dari adab Allah. Walaupun hanya dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Demikianlah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti dari murka Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah, dari hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, yang dahsyat yang terjadi di hari kiamat. Yang akan menjadi faktor keselamatan adalah takwa Allah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada banyak ayat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan takwa Allah sebagai wasiat darinya atas hamba-hambanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh benar-benar kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, kepada ahli kitab dan kepada kalian semua, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya dengan takwa Allah, kita akan bisa masuk dalam jannah Allah. Kita akan meraih ridha Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Falnattaqillaha ya ibadallah. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita sering-sering mengingat hari kiamat dan mengingat, membayangkan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Kemudian kita membayangkan posisi kita dan nasib kita di hari kiamat, agar menambah rasa takut kita kepada Allah dan menambah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hendaklah kalian takut dengan datangnya suatu hari. Hendaknya kalian menjaga diri kalian pada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan melewati proses yang akan berlangsung di hari itu. Penimbangan amal, perhitungan amal, sampai pada fase yang setiap orang yang punya ketakwaan, yang punya keimanan, pasti akan melewatinya. Pasti akan mendatanginya. Yaitu melewati sirat, melewati jembatan yang dipasang di atas neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan tidak ada satu pun di antara mereka yang akan didzalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu, hari yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, nifaqan i'tiqadiyan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Hendaknya kalian takut, hendaknya kalian menjaga diri kalian pada suatu hari yang di hari itu satu jiwa tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lainnya. Nafsi-nafsi di hari itu syafaat tidak diterima. Syafaat tidak diterima bagi orang-orang kafir. tidak diterima bagi orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Syafaat hanya bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di hari itu la yu'khadhu adl, tebusan yang didambakan oleh orang-orang kafir, mereka berangan-angan seandainya mereka bisa menebus adab Allah subhanahu wa ta'ala dengan dunia dan seisinya. Wa anna lahum dhalik, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan diadab oleh Allah dalam neraka dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka ketika dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, فَلْيَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا تَعْبُدُهُ فِي الدُّنْيَا, hendaknya setiap umat, setiap umat mengikuti sesembahannya dulu di dunia. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Ada yang mengikuti matahari, masuk ke dalam neraka. Ada yang mengikuti bulan, masuk ke dalam neraka. Yang mengikuti tagut-tagut, masing-masing yang mereka sembah, masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala datang dan menampakkan dirinya kepada mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya, sehingga mereka tidak mau mengikutinya. Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena yang mereka lihat, mereka tidak mengenalnya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap, memperlihatkan betisnya, dan mereka mengenalnya. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, pada hari disingkapnya betis Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Allah adalah zat, adalah diri yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, sifat-sifat yang hakiki, selaras dengan kesempurnaan dirinya, selaras dengan kesempurnaan zatnya. Tetapi hakikatnya berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Maka betis Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula sifat-sifat Allah yang lainnya, adalah sifat-sifat yang sempurna, sesuai, selaras, sepadan dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, dan tidak sama dengan betis dan sifat-sifat makhluk. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Kita dilarang untuk membayangkannya, untuk memikirkannya, namun kita diperintahkan untuk mengimaninya. Saat itulah mereka mengenal Allah, ketika mereka melihat betis Allah. Kemudian orang-orang yang beriman serta-merta mereka sujud, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka mengenalnya. Begitu pula orang-orang munafik yang berusaha bergabung dengan orang-orang yang beriman, mereka pun berusaha untuk sujud, ikut sujud. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, fala yastati'un, mereka maka mereka tidak mampu, orang-orang munafik itu tidak mampu sujud seperti orang-orang yang beriman, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan punggung mereka menjadi satu lempeng yang tidak bisa ditekuk. Setiap kali mereka hendak sujud, maka mereka terjungkal di atas tengkuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa orang-orang yang beriman menuju tempat dipasangnya jembatan di atas jahannam. Tidak satu pun kecuali akan mendatangi tempat itu dan akan melewati jembatan itu. Itulah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satu pun di antara kalian kecuali mesti akan mendatangi neraka. Tidak satu pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Adalah hal itu merupakan kepastian ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tafsir yang terbaik dalam menafsirkan ayat ini yaitu melewati jembatan sirat yang dipasang di atas neraka, yang dipasang di atas jahannam. Bukan bermakna bahwa semuanya mesti akan masuk dalam neraka. Akan tetapi neraka terasa dingin bagi mereka. Sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir yang benar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Yaridunaha thumma yasduruna minha. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, mereka akan mendatangi neraka, kemudian mereka akan meninggalkannya, mereka akan melewatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, tidak satu pun dari kalian kecuali mesti pasti akan mendatangi neraka, akan melewati jembatan itu. Dan yang pertama kali melewati jembatan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana awwalu man yujizuha bi ummati. Aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku bersama umatku yang pertama kali melewatinya. Kemudian menyusul para nabi, para rasul bersama umatnya masing-masing melewati jembatan yang dipasang di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berbicara di hari itu kecuali para nabi dan rasul. Da'watul rasul yauma idzin, doa para rasul pada hari itu adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Masing-masing rasul mendoakan umatnya agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil lolos melewati jembatan sehingga tidak jatuh ke dalam neraka. Jembatan tersebut diperselisihkan oleh ahlul ilm. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa jembatan itu adalah jembatan yang luas dan lebar yang akan dilewati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ahlul ilm ada yang mengatakan jembatan itu berdasarkan riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan riwayat yang mauquf bahwa jembatan itu disifati adakku minas syar wa ahaddu minas saif. Bahwa jembatan itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Wallahu a'lam, yang manapun dari kedua sifat tersebut yang jelas tidak satu pun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali akan melewatinya. Dan di hari itu ketakwaan yang akan menyelamatkan masing-masing orang. Setiap orang akan melewati jembatan itu sesuai dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka akan melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amalan mereka, sesuai dengan kadar ketakwaan mereka. Di antara mereka ada yang melewatinya kal barq, ada yang melewati jembatan itu bagaikan kilat sekejap mata. Dan di antara mereka ada yang akan melewati jembatan itu bagaikan karih, bagaikan hembusan angin. Dan di antara mereka ada yang akan melewatinya bagaikan burung yang terbang. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan kuda terbaik yang berlari kencang. Di antara mereka ada yang melewatinya bagaikan tunggangan unta yang terbaik. Di antara mereka ada yang akan melewatinya dengan berlari. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan berjalan biasa. Di antara mereka ada yang akan melewatinya dengan merangkak. Nas'alullah salam wal afiyah. Disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam al-haffatai as-sirat kalalib, bahwa di tepi kedua jembatan itu ada besi pengait yang akan mengait orang-orang yang lewat sesuai dengan amalannya. Fanajim musallam, di antara hamba Allah ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makhdushun mursal, di antara hamba Allah ada yang kena pengait. Kena pengait ya ibadallah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilepas. Kemudian dia berhasil melewati jembatan itu dan lolos dari neraka. Wa mukardasun finnar, dan di antara mereka ada yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Falnattaqillaha ya ibadallah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaan yang akan menjadi faktor keselamatan di hari itu. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa ridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita dengar pada khutbah yang pertama betapa menakutkan apa yang akan kita hadapi di hari kiamat nanti. Betapa mengerikan yang akan kita hadapi di hari kiamat nanti. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Bahwa tidak satu pun di antara kita kecuali mesti akan mendatangi neraka. akan melewati jembatan yang dipasang di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ketakwaan yang kita bawa dari dunia ini yang akan menjadi sebab keselamatan kita di hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan kami biarkan orang-orang zalim binasa di dalamnya, di dalam neraka. Oleh karena itu, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup napas dalam kehidupan dunia ini, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita beriman dan beramal soleh. Jangan kita tunda-tunda lagi. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Allah mabniyun 'alal ikhlasi wal 'ilm. Taqwa Allah dibangun di atas keikhlasan dan ilmu. Sebagaimana kata Tariq bin Habib rahimahullah at-tabi'i al-jalil, taqwa Allah adalah menaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keikhlasan. Begitu pula menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, karena takut adab Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keikhlasan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memeriksa keikhlasan kita dalam beramal, sebagaimana pula kita selalu meneliti amalan kita, apakah sudah berdasarkan ilmu, sudah sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berarti pula wajib bagi kita semua untuk selalu menyempatkan sebagian dari waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk meluruskan amalan-amalan kita agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di dada, ketakwaan itu di kalbu, dalam hati, yang merupakan tempatnya ilmu, yang merupakan tempatnya keikhlasan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, menyebutkan tiga maratib at-taqwa, menyebutkan tiga tingkatan takwa untuk kita perhatikan di mana posisi kita. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kalbu, menjaga hati dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu menentukan hidupnya hati. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menodai hati. Dengan sebab bermaksiat kepada Allah, mengerjakan perkara yang haram, meninggalkan kewajiban, akan ditorehkan titik hitam, noda hitam dalam hati. Dan apabila noda-noda hitam itu meliputi hati, akan menjadikan hati mati. Menjadikan kalbu hati. Menjadikan kalbu hati menjadi mati. Wal'iyadu billah. Jika perkara haram itu sampai pada tingkatan kufur, sampai pada tingkatan syirik, sehingga tidak ada sama sekali cahaya iman dalam kalbu, hati kalbu menjadi hitam dengan kekufuran, dengan kesyirikan dan maksiat, dan akan menjadi sarang syaitan. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu kita jaga. Kita jaga hati kita, kalbu kita agar tetap hidup. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha. Wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khairun li nafsika isyanuha." Aku melihat, aku memandang bahwa dosa-dosa itu akan mematikan hati dan akan mewariskan kehinaan, kenistaan apabila terus-menerus berbuat dosa. Kemuliaan akan diraih dengan ketaatan kepada Allah. Dosa-dosa dan maksiat itu akan menjadikan nista dan hina. Oleh karena itu, yang terbaik bagimu adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Meninggalkan dosa akan memberikan kehidupan dalam kalbu. Dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat itu. Dan yang kedua, menjaga hati kalbu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi perkara-perkara yang makruh. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, meninggalkan perkara-perkara yang makruh akan menjaga kesehatan kalbu, menjaga kekuatan kalbu. Apabila seseorang terbiasa dengan perkara-perkara yang makruh, maka itu akan melemahkan kalbunya, akan mengganggu kesehatan kalbunya. Dan dari perkara yang makruh, dikhawatirkan dia akan lanjut kepada perkara yang haram, kepada perkara yang haram, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga kalbu, menjaga hati dari perkara yang sia-sia, dari perkara yang tidak penting, yang tidak ada kepentingannya dengan diri kita, yang tidak bermanfaat buat akhirat kita, meskipun perkara itu adalah perkara yang mubah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Termasuk di antara kebagusan keislaman seseorang, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya, yang tidak penting bagi agamanya, akhiratnya, yang dia tidak punya kepentingan padanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu dan iman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah di hari akhirat sebagai orang-orang yang bertakwa. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.